إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إننا نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك بين إخواننا وأبنائنا في هذه البلاد التي نسأل الله عز وجل أن يديم عليها نعمة الأمن والإيمان، وأن يدفع عنهم كل سوء ومكروه. إن ربنا سميع الدعاء. وكما نشكر الإخوة القائمين على هذه المحاضرة والمنسقين لها، ونشكر كذلك إخواننا إمام هذا المسجد واللجنة القائمة عليه، كما نشكر أيضا الجهات الأمنية والشرطة لحضورهم هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه أن يجعل فيه السداد، وأن يوفق للصواب، إن ربنا سميع الدعاء. إن الموضوع الذي أحب أن أطرقه هي من أهم المهمات ومن أعظم ما ينبغي أن نتواصى به عملا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الدين كله نصيحة، بل أوجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر، وجعله من الأصول التي يبايع عليها. فلقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فعملا بهذا الواجب يمكننا أن نتناصح في ثلاثة أمور من أهم المهمات ومن أعظم المشاكل العصرية، فنسأل الله أن يسددنا وأن يوفقنا جميعا متكلما ومستمعا إلى ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم mendahului ceramah ini dengan menyebutkan khutbatul hajah, pembuka yang senantiasa diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah, kami memuji Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan untuk kami berjumpa dengan kalian semuanya di masjid ini, masjid yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan saudara-saudara Islam, dengan murid-muridku di negeri ini, yang semoga Allah azza wa jal senantiasa memberikan nikmatnya kepada negeri ini dengan nikmat keamanan dan nikmat keimanan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi negeri ini dari segala keburukan-keburukan. Sungguh Rabb kami maha mendengar doa. Sebagaimana kami juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada aparat keamanan, kepolisian yang memudahkan atau memberikan dukungannya terhadap acara ini, bahkan ikut duduk dalam majlis ini. Demikian pula ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara yang menjadi panitia terselenggaranya ceramah ini. Tak lupa pula saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Imam Masjid dan DKM Masjid ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan, memberikan kepada mereka taufiknya untuk senantiasa menelusuri jalan kebenaran. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar doa-doa. Kemudian pembahasan pada kesempatan ini termasuk dari pembahasan-pembahasan yang sangat penting dan suatu pembahasan yang kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa saling wasiat-wasiati, nasihat-menasihati dalam rangka mengamalkan hadis Nabi SAW yang beliau katakan bahwa ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini bahwa agama ini seluruhnya berupa suatu nasihat. Bahkan ini merupakan salah satu sesuatu yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan mengambil janji dari para sahabatnya agar selalu siap memberikan nasihat-nasihat. Dahulu Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jarir bin Abdullah al-Bajali mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wan nusuk li kulli muslim. Aku dulu berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menunaikan salat, memberikan zakat, dan siap memberikan nasihat untuk tiap-tiap muslim. Oleh karena itu dalam rangka mengamalkan pesan-pesan Rasulullah SAW, kita melakukan kewajiban tersebut. Dan yang mungkin kita bahas pada kesempatan ini adalah tiga perkara atau tiga pembahasan yang itu termasuk pembahasan yang sangat penting dan menjadi pembahasan yang sangat diperlukan di masa-masa kita ini, karena banyak terjadi problem terkait dengan tiga perkara tersebut. Oleh karenanya senantiasa kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan kepada kita taufiknya agar senantiasa kita berjalan di atas jalan yang lurus. Baik, kami mohon untuk pembicara maupun pendengar, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar doa-doa. نعم إخواني في الله، وإن أول ما نبدأ الكلام عنه ما انتشر واستشرى بين المسلمين من هذا الإرهاب وقتل المسلمين والتفجير و قطع الطرق والسبل، فالإرهاب شيء بغيض إلى النفس، ولذلك قد يعجب بعض الناس فيقول إن الإرهاب شيء مستقبح وشيء لا ترضاه النفوس، فكيف حصل أنه تابعه بعض الشباب الصغار وانخرطوا في صفهم وصاروا يرهبون أهاليهم آباء وإخوانا وغير ذلك؟ لماذا ذهب كثير من الشباب إلى اعتناق الإرهاب رغم أنه منبوذ ومستقبح؟ فإن هذا يعود لأسباب كثيرة، لكننا نسلط الضوء على بعض هذه الأسباب لنعلم أننا إن علمنا هذه الأسباب علمنا لماذا وقع المسبب. وأعظم سبب وأكبره هو الفراغ العلمي، الفراغ العلمي وعدم ارتباط الناشئة بالعلماء الربانيين الذين هم أحرص الناس على الأمة حاكما ومحكوما. العلماء الربانيون الذين يدركون حقائق الأمور ويهتدون بنور الإسلام والسنة فيبصرون ما لا تدركه المخابرات ولا تدركه الحكومات، لأنهم ينظرون بنظر الوحيين الكتاب والسنة. فلما كان هؤلاء الناشئة عندهم الفراغ العلمي المتمثل بالجهل في الدين، كان ذلك سببا عظيما لنشوء هذا الإرهاب، فبه يستبيحون الدماء وبه يستبيحون الأعراض والأموال. فأول سبب يحمل الشباب على ذلك هو هذا الفراغ العلمي وبالتالي ينتج لذلك أن ينصبوا لهم من أفرادهم من هو أجهل من حمار أهله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكنه إذا قبض العلماء، قال: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. ففي هذا الحديث الكريم بيان أن الجهلة ينصبون لهم من يقوم بأمر الفتوى والتوجيه وهو ليس بمتأهل للتوجيه ولا للفتوى. وكما جاء في الحديث أيضا المشهور أن رجلا قتل 99 نفسا، فلما أراد التوبة وأراد الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ذهب يسأل الناس عن أعلم أهل الأرض، فالناس لفرط جهلهم دلوه على رجل ليس من ذوي العلم ولكنه جاهل بالله تعالى، جاهل بدين الله، جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه كان يعتقد أنه ممن يصلح لأن يستفتى ويصلح لأن يخبر عن حكم الله، فجاءه فسأله فأفتاه فوقع في الباطل وأوقع غيره في الباطل. فالإرهابيون أمثال داعش والقاعدة وجبهة النصرة وما شابه ذلك من الجماعات الإرهابية التي تقتل في المسلمين وتزهق أرواحهم، ولكنه بحجة أنهم صاروا من أهل الردة وصاروا من أهل الانحراف والكفر فوجب أن يقتلوا، وهذا من الاستدلال الباطل. فأول شيء نريد أن نقف أمام هذا الإرهاب ونوقف جماحه ونوقف انتشاره هو تعليم الناشئة العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح الذي تركنا عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا الطريق الذي درج عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبهذه الطريقة سوف ننجح في أول الخطوات لعلاج الإرهاب والقضاء عليه. ولذلك من من الله ورحمته أنه لم يجعل في أفراد هؤلاء الإرهابيين ممن هو من العلماء والأئمة المتبوعين، فسلهم: هل يوافقكم على تفكيركم المجتمعات الإمام ابن باز، وهل يوافقكم على تكفيركم المجتمعات الإمام الألباني؟ وهل يوافقكم على تكفير المجتمعات الإمام ابن عثيمين؟ وهل يفعل ذلك الإمام مقبل الواجعي وغيرهم ممن هم باق على قيد الحياة كأمثال العلامة صالح الفوزان والعلامة صالح الحيدان وأمثال العلامة عبد المحسن العباد وأمثال العلامة الإمام ربيع ابن هادي المدخلي وأضرابهم حفظهم الله؟ فإذا داعش والقاعدة وغيرهم ليس لهم من الأئمة المتبوعين من يوافقهم، ولذلك كانت الحجة دامغة وقوية من عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن أبيه أنه لما ناظر الخوارج قال لهم: ما أرى هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لست أرى منهم فيكم أحدا. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العلماء، كان صحابة محمد صلى الله عليه وسلم هم العلماء، فليس من الخوارج فيهم أحد، بل هم كلهم كانوا أهل طاعة وسنة، فكانت الحجة قوية عليهم. ولذلك نقول للناشئة ممن تأثر بفكر التكفير والإرهاب: أين العلماء الربانيون فيكم؟ ليس فيكم ولا في متبوعاتكم من العلماء الربانيين منهم أحد. فهذه حجة قوية نلقيها في نحر أهل التكفير والإرهاب. نعم. إخواني في الدين رحمكم الله، yang pertama kita akan sebutkan di sini adalah apa yang telah tersebar di tengah-tengah muslimin, yaitu paham terorisme dan praktek-praktek teror, yaitu pembunuhan terhadap kaum muslimin, peledakan bom-bom, demikian pula kacauan yang mereka lakukan dalam perjalanan-perjalanan kaum muslimin. Maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu pada dasarnya sesuatu yang sangat dibenci oleh manusia, sesuatu yang jiwa manusia sama sekali tidak menerimanya. Oleh karenanya terkadang muncul, bahkan sering muncul keheranan kita dan umumnya manusia, mengapa ini semua terjadi? Padahal praktek-praktek tersebut sesuatu yang dibenci oleh jiwa-jiwa manusia. Bahkan mengapa sekian banyak anak-anak muda ikut dalam kegiatan-kegiatan teror tersebut dan bergabung dengan kelompok-kelompok semacam itu, sehingga mereka melakukan teror bahkan terhadap karib kerabat mereka dan saudara-saudara mereka. Kenapa anak-anak muda tersebut bahkan meyakini keyakinan-keyakinan bolehnya aksi-aksi teror itu, padahal sekali lagi ini sesuatu yang pada dasarnya dibenci? Tentu jawabannya bahwa itu semuanya ada sebabnya. Bahkan banyak sebab-sebab yang menjerumuskan anak-anak muda itu terrekrut di dalam kelompok-kelompok tersebut. Akan tetapi di sini kita akan memfokuskan pada beberapa sebab saja, yaitu diantaranya bahwa diantara sebab terbesar yang membuat mereka terjerumus dalam aksi-aksi teror tersebut adalah al-faragul ilmi, kosongnya mereka dari ilmu agama yang benar, dan tidak adanya ikatan yang kuat antara anak-anak muda tersebut dengan para ulama yang benar-benar mengerti ilmu agama, para ulama yang benar-benar ingin kebaikan untuk masyarakat pada umumnya, para ulama yang mereka benar-benar mengetahui ajaran Islam, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengetahui hal-hal yang detail, bahkan dalam perkara-perkara tertentu mereka memiliki firasat yang mereka ketahui yang mungkin belum dijangkau oleh pihak aparat keamanan sekalipun, karena mereka melihat hal-hal itu dengan kacamata syariat. Oleh karenanya, ketika anak-anak muda tersebut tidak mengetahui ilmu agama yang benar, ini menjadi sebab yang sangat besar dari kemunculan paham-paham terorisme pada diri-diri mereka, sehingga dengan itu mereka melakukan aksi teror. Mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin, kehormatan mereka dan harta benda mereka. Sehingga dari sini sekali lagi kita simpulkan, di antara sebab utama adalah kekosongan ilmiah, yakni maksudnya adalah kebodohan terhadap ilmu agama yang benar. Oleh karena itu, kelompok-kelompok teroris tersebut akhirnya mengangkat pemimpin mereka, yang pemimpin tersebut sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat bodoh terhadap ilmu-ilmu agama. Mereka anggap sebagai orang yang mengetahui hukum-hukum agama, tapi hakikatnya mereka sangat bodoh terhadap ilmu-ilmu agama. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan dalam hadis beliau, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah azza wa jal tidak mencabut ilmu dari dada-dada manusia begitu saja, akan tetapi Allah azza wa jal mencabut ilmu di tengah-tengah masyarakat ini dengan mewafatkan para ulama, sehingga bila tidak lagi tersisa seorang yang paham ilmu yang benar, akhirnya orang-orang menjadikan pimpinan mereka orang yang tidak tahu ilmu agama, sehingga mereka pun bertanya kepadanya dan dia pun memberikan fatwa tanpa ilmu agama yang benar, sehingga dia sesat dan membuat sesat orang lain. Dari hadis Nabi tersebut ada suatu keterangan bahwa orang-orang yang bodoh terhadap ilmu agama akhirnya mengangkat pimpinan mereka orang yang juga bodoh terhadap ilmu agama, yang akan memberikan fatwa-fatwa dan pengarahan-pengarahan untuk mereka, padahal dia sama sekali tidak pantas untuk memberikan pengarahan ataupun fatwa. Contoh yang lain dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memberikan penjelasan bahwa dahulu ada seorang yang pernah melakukan pembunuhan bahkan sampai 99 nyawa. Ketika dia hendak bertaubat, dia pun bertanya kepada orang-orang agar ditunjukkan kepada seorang yang betul-betul paham ilmu agama. Tapi ternyata orang-orang di waktu itu tidak mengetahui ilmu agama. Kebanyakan mereka bodoh terhadap ilmu agama, sehingga mereka pun menunjukkan orang ini pada seorang yang tidak tahu ilmu agama, namun dianggap sebagai tokoh dan pimpinan. hakikatnya dia tidak mengetahui hukum-hukum syariat. Maka ketika orang itu ditanya tentang persoalannya, dia pun berfatwa dengan fatwa yang salah. Dia mengatakan kamu tidak pantas untuk bertaubat, tidak ada pintu taubat bagimu, sehingga orang itu pun marah dan akhirnya membunuhnya sehingga genap 100 orang yang dia bunuh. Kemudian dia bertanya lagi, dia tetap tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia pun dapat petunjuk sehingga diberi petunjuk untuk menemui seorang yang betul-betul ilmu, tahu ilmu agama. Maka dia bertanya kepada orang itu tentang taubatnya. Dia pun akhirnya mengatakan, apa yang menghalangi kamu untuk bertaubat? Tidak ada sesuatu yang menghalangi kamu untuk bertaubat. Akhirnya dia pun bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah perbedaan seorang yang berilmu dalam fatwa-fatwanya dan seorang yang tidak punya ilmu walaupun dianggap berilmu. Ikhwani fillah rahimakumullah, ketika seorang yang tidak punya ilmu berfatwa, orang-orang minta kepadanya fatwa, dia akan menjatuhkan dirinya dalam kebatilan dan dia pun menjerumuskan yang lain dalam kebatilan. Sebagai contoh nyata di masa ini, kelompok-kelompok teroris seperti ISIS maupun Al-Qaeda atau juga Jabhatun Nusrah dan kelompok-kelompok lain dari para teroris tersebut yang telah melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin dengan alasan bahwa mereka kaum muslimin telah murtad, dengan alasan bahwa mereka kaum muslimin telah menyeleweng dan telah kafir. Hukum-hukum dan fonis-fonis seperti ini adalah fonis yang muncul dari pemahaman yang batil, pemahaman yang salah terhadap ilmu agama. Maka dari itu kita ingin dan berusaha untuk mencegah paham-paham yang batil tersebut dan mencari solusi agar manusia tidak terjerumus pada paham yang batil tersebut. Nah, di antara cara mengobatinya kalau begitu adalah dengan ta'lim an-nasyi'ah, mengajarkan ilmu agama yang benar kepada anak-anak muda tersebut. Bagaimana Islam yang benar, ajaran Islam yang lurus, akidah dan keyakinan yang sahihah, yang benar, sebagaimana yang diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ketika kita tanamkan kepada mereka ilmu yang benar, ajaran yang benar, maka ini merupakan solusi yang pertama atau langkah awal untuk memberangus paham-paham sesat tersebut dan menghilangkan keyakinan terorisme pada mereka, anak-anak muda ataupun yang lain, sebagai benteng dari paham yang sesat tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, suatu hal yang merupakan karunia Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengadakan di tengah-tengah mereka para teroris tersebut orang-orang yang tahu benar ilmu agama. Tidak seorang pun dari ulama yang kokoh, yang terpercaya, mendukung kegiatan mereka, mendukung paham mereka. Ini suatu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau kita lihat pada kelompok-kelompok teroris tersebut, apakah bersama mereka ulama-ulama besar Timur Tengah seperti Bin Baz rahimahullah, apakah dia mendukung paham takfiri, paham mengkafirkan muslimin tersebut? Tentu jawabnya tidak. Apakah ulama semacam Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Syekh Muqbil rahimahullah, Wadi'i, apakah ulama-ulama itu mendukung paham-paham terorisme mereka dan kegiatan teror mereka? Tentu jawabnya tidak. Begitu pula ulama-ulama Timur Tengah, ulama-ulama besar di sana yang masih hidup seperti Syekh Al-Fauzan, Syekh Al-Haidan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan yang semacam mereka, apakah mendukung paham terorisme mereka dan kegiatan teror mereka? Jawabnya juga tidak. Nah, kalau begitu tidak ada ulama yang bersama mereka. Adanya orang-orang yang ditokohkan namun sesungguhnya bukan orang-orang yang berilmu. Kelompok Al-Qaeda dan ISIS, tidak seorang pun dari ulama mendukung mereka. Oleh karena itu, kalau kita melihat ke belakang dulu di zaman para sahabat, ketika anak paman Rasulullah yaitu Abdullah bin Abbas berdialog dengan para teroris Khawarij, di antara hujjah yang kuat yang dilontarkan oleh Ibnu Abbas kepada mereka, kata beliau, aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak seorang pun dari sahabat itu bersama kalian. Tidak seorang pun dari para sahabat bersama kalian, wahai para teroris Khawarij. Ini merupakan suatu hujjah yang sangat kuat. Karena ulama-ulama di masa itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan tidak seorang pun dari sahabat ikut dengan kelompok Khawarij teroris tersebut. Nah, ini juga bisa kita sinkronkan dengan keadaan kita di masa ini, di mana kenyataannya ulama-ulama besar di Timur Tengah seperti yang tadi disebutkan nama-namanya, tidak seorang pun mendukung mereka. Nعم إخواني في الله، إن ضرورة ملء الفراغ العلمي عند الناشئة في الصغار لا بد أن يتعاون عليه من ثلاث جهات. جهتان تتعاونان مع جهة، أما الجهتان فهما الأسرة المتمثلة بالأبوين الأب والأم، فإن عليهما من واجب ملء الفراغ العلمي الكثير، فإن الأبوان لهما بالغ الأثر في حياة وشخصية الطفل ابتداء من نعومة أظفار الضارئ، فإن الأبوان كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه، فالطفل يبدأ حياته ناظرا إلى أبيه وأمه ويعتبرهما مثلاه الأعلى، فيرى أباه ويرى أمه وما عليهما من الطريقة يراها هي دائما الصواب، فإذا قصر الأبوان في حماية ولدهم من الفراغ العلمي دخل عليه من البيئة المحيطة به من الشر ما الله به عليم. يدخل الشر عليه من جهة أصدقائه وقرنائه وجلسائه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهذا الحديث يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطر القرين السيء، إذ أنه يؤثر على منهج العبد وطريقته. فإذا سكت الأبوان ولم يحذراه من سلوك ومماشاة هذا القرين السيء، فإذا بالولد ينشأ نشأة غير صالحة فيتأثر بالمحيط وينشأ على غير منشأ المطلوب شرعا. فوجب على الأسرة المتمثلة بالأبوين أن يحميا ولدهما من هذا الفراغ العلمي، ووجب عليهما أن يربط ولدهما بالعلماء الربانيين، وهذه الجهة التي ينبغي أن يتعاون معها الأبوان. نعم. وأما الجهة الثانية فهي جهة الدولة والحكومة، التي أيضا يجب عليها أن تحمي الناشئة من الفراغ العلمي الذي ابتلي به كثير من شبابنا. ولا تستطيع الدولة أن تملأ هذا الفراغ العلمي إلا بأن تتعاون مع الجهة الثالثة التي تعاون معها الأبوان. فلا بد للدولة والحكومة أن تضع يدها في يد أهل العلم الموثوق بهم الذين يبصرون ما لا تبصره مخابرات الدولة ولا يعلمون بها، لأن أهل العلم يدركون ما لا تدركه السياسات. فإن كثيرا من الحكومات الإسلامية انتهجت بعض المناهج وسلكت بعض السلوك بعض الطرق فلم تفلح في علاج هذه الظاهرة الخبيثة الإرهاب، وظنت أن سياسة التكافؤ بين الجماعات سياسة صحيحة، فتركت الخوارج ولم تأخذ على أيديهم من الجهتين، لا من الجهة العلمية ولا من جهة القوة، حتى انتشر كثير من الشر في المجتمع. فإذا أرادت الدولة أن تحمي الناشئة من الانحراف والمضي في سلك داعش وسلك القاعدة، فعليها أن تضع يدها في يد أهل العلم الذين يحرصون على تأمين المسلمين وعلى أمنهم وإيمانهم، يحفظون للدولة حقها ويحفظون للمسؤولين مكانتهم ويدفعون عنهم التكفيريين الذين يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم. نعم. إخواني في الدين رحمكم الله، demi menanggulangi kekosongan ilmiah pada anak-anak muda, yaitu kurangnya ilmu agama yang benar pada mereka, diharuskan di sini adanya ta'awun atau saling bantu-membantu antara pihak-pihak tertentu. Di antaranya adalah pihak yang pertama, yaitu pihak keluarga yang terwujud pada ayah dan ibu masing-masing anak. Seorang ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk menanggulangi kebodohan terhadap ilmu agama pada anak-anak mereka, karena keduanya menjadi lingkungan pertama bagi anak tersebut. Anak-anak mereka belajar dari kedua orang tuanya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, tiap-tiap anak terlahir di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah, yaitu ayah dan ibunya, yang menyebabkan anak itu menjadi beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi. Dari hadis ini diambil suatu kesimpulan bahwa seorang anak memulai kehidupannya dengan melihat kepada kedua orang tuanya, melihat ayahnya, melihat ibunya, apa yang dilakukan oleh mereka, sehingga ketika ayah dan ibu tidak sungguh-sungguh dalam menanggulangi anak mereka dari kekosongan ilmu agama ini, anak tersebut akan terpengaruhi oleh lingkungan yang berada di sekelilingnya. Lingkungan yang ada di sekelilingnya akan lebih dominan dalam mempengaruhi anak tersebut, sehingga masuklah berbagai keburukan yang begitu banyak dari berbagai arah. Mungkin dari teman-temannya, mungkin dari teman-teman duduknya, teman pergaulannya, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilih, seorang manusia itu tergantung kepada perangai teman-temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya tiap orang melihat dengan siapakah dia akan bergaul, siapakah yang akan dia jadikan teman. Dua hadis di atas memberikan kepada kita suatu keterangan bahwa teman yang buruk memiliki bahaya besar, di mana teman yang buruk tersebut akan mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga ketika kedua orang tua itu diam, tidak begitu peduli dengan kondisi anaknya, anak itu pun akhirnya akan meniru temannya, sehingga anak itu akan tumbuh dalam perilaku yang tidak baik sesuai dengan ketidakbaikan temannya. Maka wajib sekali lagi pada sebuah keluarga, terutama ayah dan ibu, untuk melindungi anak-anaknya dari kekosongan terhadap ilmu agama ini, ilmu agama yang benar. Dan hendaknya kedua orang tuanya senantiasa mendidik anaknya untuk terikat dengan nasihat-nasihat para ulama yang benar-benar berjalan di atas tuntunan Rasulullah SAW yang benar. Kemudian pihak yang lain yang juga berkewajiban untuk menjaga anak-anak dari kebodohan terhadap ilmu agama adalah pihak pemerintah. Mereka juga punya kewajiban untuk menjaga masyarakatnya dan rakyatnya dari kebodohan terhadap ilmu agama yang benar ini. Kebodohan yang telah menyebar di tengah masyarakat, dan pihak pemerintah tidak akan dapat melakukan itu kecuali dengan bekerja sama dengan pihak yang ketiga, yaitu para ulama yang berjalan di atas jalan yang lurus, ulama yang mengetahui benar ilmu agama. Dan ulama mereka mengetahui berbagai persoalan-persoalan dengan kacamata agama, melihat dari sudut pandang agama yang terkadang tidak diketahui oleh pihak pemerintah. Ikhwani fillah rahimakumullah, ketika sebuah pemerintah tidak peduli dengan sisi ini, sehingga tidak berupaya untuk mengobati masyarakatnya dengan cara ini, maka akan muncullah berbagai pemikiran-pemikiran terorisme tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika orang-orang Khawarij itu masih sedikit dan dalam kelompok yang kecil, lalu tidak segera dicegah dengan jalan membentengi dengan ilmu agama yang benar, atau dengan jalan kekuatan yang mencegah mereka, maka jelas paham terorisme, radikalisme ini akan menyebar di tengah-tengah umat, sehingga nanti ketika pemerintah hendak atau ketika mereka berbuat apa yang mereka lakukan, pemerintah terkadang kewalahan menghadapi orang-orang tersebut. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban di pundak para pemerintah pada umumnya untuk melindungi masyarakatnya dari paham-paham terorisme seperti yang ada pada kelompok Al-Qaeda dan ISIS, dengan bekerja sama dengan para ulama untuk menanggulangi hal-hal tersebut. نعم إخواني في الله، فإذا تعاونت هاتان الجهتان، أعني بذلك الأسرة والدولة، تعاونت مع العلماء الربانيين، فإننا نكون بهذا قد حققنا الخطوة الأولى لمكافحة هذا الإرهاب والتطرف والتكفير. ثم اعلموا أيضا عباد الله أن من أسباب انتشار هذا الإرهاب كذلك وجود الحماسات بين الشباب التي لم تقم على عقل سوي ولا على سلوك قويم، وإنما قامت على السرعة والطيش الذي بدوره أدى إلى وقوع الكثير من شبابنا في هذه الهوة السحيقة. وهذا الحماس الذي ينبغي على المتبصرين والمعالجين لهذه الظاهرة الخبيثة أنهم يحاولون تبصير هؤلاء الناشئة بخطر الطيش، وأنهم ليسوا بعقلاء. وقد قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن أهمية عدم تمكين ضعاف العقول وصغار السن والسفهاء، عدم تمكينهم من الأموال التي قد ربما تكون طريقا للعبث والوقوع بما لا تثمد عقباه. قال الله سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فبين الله سبحانه أن السفهاء وهم من كان ضعيف العقل طائشا أنه لا يمكن من المال لما في ذلك من الإفساد الذي يقع منهم، فلئن يمنعوا من السير في طريق الإرهاب والتفجير والاغتيال وما إلى ذلك أولى من منعهم من حفنة مال ربما عاد فسادها عليهم فقط، لكن فساد هذا الفكر والحماسة التي يقعون فيها يعود فسادها على المجتمع بأكمله، يعود على المجتمع جملة وتفصيلا، بخلاف المفسدة التي تعود على العباد في قضية المال. فلزاما على القائمين على محاربة هذا الإرهاب أن يبصروا الناشئة أن هذه الحماسة ينبغي أن تقرن بالعقل وأن تقرن بالدليل والوحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا أيقن الناشئة أن حماسهم ليس في موضعه وليس في محله، استطعنا بعد توفيق الله لنا أن نحقق الخطوة الثانية في محاربة هذا الإرهاب. فإذا الحماس يحصل في الشباب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل من أصحابه عليه الصلاة والسلام، قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناس. الحلم والأناس يعني بذلك أن الحلم وعدم العجلة من الصفات الجميلة التي ينبغي على الشاب أن يحاول جاهدا على أن يتصف بها. نعم. إخواني في الدين رحمه الله, apabila masing-masing keluarga, demikian pula pemerintah, memiliki kerjasama dengan para ulama dalam membekali anak-anak muda dengan ilmu agama yang benar, maka terwujudlah langkah pertama dalam memerangi terorisme. Kemudian sebab yang lain yang membuat tersebarnya paham terorisme adalah semangat anak-anak muda yang tidak terbimbing dengan akal yang lurus, dengan akidah yang benar, tidak terbimbing dengan perilaku yang lurus, yaitu semangat yang hanya sekedar semangat, membuat anak-anak tersebut begitu mudah diberdaya oleh kelompok-kelompok tersebut, direkrut oleh kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah tersebut, akhirnya mereka ceburkan ke dalam jurang yang sangat dalam, yaitu aksi-aksi teror. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semuanya bagaimana mengusahakan agar anak-anak muda tersebut memahami bahayanya ketergesa-gesaan dan semangat-semangat yang tanpa diiringi dengan bimbingan-bimbingan yang benar. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang tidak bolehnya anak-anak yang kurang akal itu dipasrahi harta benda untuk mereka belanjakan. Ini merupakan suatu contoh. Dalam ayat Allah berfirman, wala tusufa amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan kalian berikan kepada anak-anak yang disebut sufaha harta benda yang itu menjadi tunggak kehidupan kalian. Kata sufaha yang artinya adalah ba'ifil aql, orang-orang yang lemah akal. Mereka tidak boleh dipercayakan untuk mereka pembelanjaan suatu harta. Tidak boleh diberikan kepada mereka suatu harta untuk mereka kelola, karena itu akan membuat kerugian dan kerusakan untuk diri-diri mereka. Ini suatu contoh dalam perkara tersebut. Bisa kita ambil suatu kesimpulan yang lebih daripada itu. Tentunya anak-anak yang kurang mengetahui ilmu agama, lebih-lebih lagi harus kita cegah dari perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan mereka, yaitu berjalan di belakang kelompok-kelompok terorisme tadi. Dicegah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan teror yang bermacam-macam. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau dalam ayat tersebut Allah mencegah orang-orang yang kurang berakal dalam urusan harta benda, yang itu kerusakannya hanya untuk diri-diri mereka, tentu pencegahan anak-anak muda yang kurang paham ilmu agama dari aksi-aksi teror ini lebih utama lagi, karena kerusakannya akan menimpa masyarakat yang luas. Dengan itu maka menjadi suatu kewajiban bagi para keluarga, demikian pula pemerintah, untuk memberikan suatu pengarahan bagaimana mereka mengelola semangat mereka, bahwa semangat tersebut hanya bahwa semangat tersebut harus selalu diiringi dengan bimbingan agama, dalil dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, dan senantiasa terbimbing dengan akal yang lurus. Kemudian apabila kita telah berhasil memahamkan ini kepada anak-anak muda tersebut, bahwa semangat mereka yang tidak terarah itu bukan pada tempatnya, kita berarti telah melakukan langkah yang kedua dalam pencegahan terorisme. Perlu diingatkan, memang anak-anak muda tempatnya bersemangat, tapi ingat bahwa ketergesa-gesaan itu adalah merupakan amalan-amalan syaitan. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, al-ajalatu min syaitan, ketergesa-gesaan itu dari syaitan, wa ta'anni min ar-rahman, dan sikap berpikir panjang itu dari Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW juga pernah menguji sebagian sahabatnya ketika sahabat tersebut memiliki sifat berpikir panjang, sikap berpikir panjang, tidak tergesa-gesa. Beliau mengatakan kepadanya, inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah wa rasuluh, al-hilm wal anan. Sesungguhnya terdapat pada dirimu dua perilaku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu kelembutan dan ketidaktergesa-gesaan. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, setiap anak-anak muda dan semuanya harus senantiasa menjaga sikap-sikap tersebut yang ada pada dirinya. نعم إخواني في الله، وإن من الأسباب التي نتجت عن حصول هذا الإرهاب والتكفير، ومن أعظمها كذلك وجود دعاة الباطل بين أفراد المسلمين، وضعف مراقبة هؤلاء والتحذير منهم، فإن وجود هؤلاء المبطلين ودعاة التكفير، بل ومن المؤسف أن تجد بعض الحكومات تغض الطرف عن دعاة التكفير، وربما تعتبرهم من العلماء الذين لا يمثلون بالسوء. هؤلاء هم الذين يفرقون لنا داعش، ويفرقون لنا القاعدة. فلو أن ولاة الأمر حفظهم الله وسددهم الله وأعانهم الله يأخذون على يد هؤلاء التكفيريين ممن يؤذون ويضللون الناشئة، تأخذ على أيديهم بالقوة والحزم، لكان هذا سببا عظيما في فصل هؤلاء الدعاة المبطلين عن الناشئة. وفي حقيقة الأمر أقول، وفق الله بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية حفظها الله ودفع الله عنها شر الأشرار سلكوا في هذا الجانب المثل العظيم، فهي تحارب كبار هؤلاء الدعاة إلى الباطل، ولربما فتحت السجون لهم وأقحمتهم السجون وخيرتهم في ترك ما هم إليه يدعون أو الاستمرار في السجن. فمنهم من يضطر إلى المداراة ويضطر إلى النفاق فيخرجونه لما يظهر منه من الموافقة وعدم التفكير في الظاهر، ومنهم من يصر على اعتقاده فيبقى في السجن. ونأمل والله من بقية الحكومات الإسلامية أن تسلك هذا السبيل وأن تمشي على هذا الطريق، فإنها إن حالت دون الناشئة ودون دعاة أهل الباطل والتكفير فإنها بإذن الله ستأمن على الناشئة من دخول الشبه عليهم. ولذلك كان من نصيحتي ذلكم العالم الرباني الذي نصح لذلكم القاتل الذي كان إرهابيا قتل 79 نفسا، فلما أراد هذا العالم أن ينصح له بترك الإرهاب قال له إن قومك أو إن أرضك هذه أرض سوء، يعني فيها أهل باطل، ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فكانت هذه النصيحة من هذا العالم لمن تأثر بالإرهاب أن يترك مماشاة والسير ومخالطة أصحاب التكفير والإرهاب. والدولة حفظها الله والحكومة وفقها الله إذا سلكت هذا الطريق فنظرت إلى من يدعو إلى التكفير ويظهر عليه أنه صاحب شبه وصاحب أفكار خطيرة فإنها توجه السجن وتقوم على يده وتمنعه من الكلام وتمنعه من مخالطة الناشئة، فإنها بإذن الله ستوفق لمحاربة هذا الفكر الخطير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. فالمحدث عباد الله هو من أحدث في دين الله وزرع العقائد والمناهج المنحرفة فلا ينبغي إيواؤه ولا ينبغي معاونته، بل إن من فعل ذلك وقع في اللعن والعياذ بالله. فلزاما ونصيحة لولاة الأمر، نصيحة للحكومات أنهم إن أرادوا أن يستفتوا وأن يقتلعوا بذرة الإرهاب في البلاد الإسلامية، عليهم أن يحركوا أجهزة أمنهم ويحركوا مخابراتهم ويتصلوا بالعلماء الربانيين لمعرفة من يحمل هذا الفكر من كبارهم، فيودعونهم السجن ويلزمونهم إلزاما بترك هذا الفكر الخبيث، فإنهم إن فعلوا ذلك أمنوا بإذن الله وحققوا الخطوة الثالثة في محاربة هذا الإرهاب. نعم، إخواني الكرام رحمكم الله. Kemudian di antara sebab munculnya paham-paham terorisme, radikalisme yang terwujud dalam pemikiran-pemikiran takfir adalah adanya para penyeru kebatilan, adanya para juru dakwah mereka yang ada di tengah-tengah muslimin, dai-dai mereka, ustaz-ustaz mereka yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslimin. Kemudian bersamaan dengan itu, pengawasan terhadap mereka kurang. Umat tidak diperingatkan dari mereka. Umat tidak diingatkan dari bahayanya mereka. Sehingga adanya para juru dakwah pemikiran terorisme, pemikiran takfir tersebut akan berkembang dan mempengaruhi banyak masyarakat. Dan sungguh suatu hal yang disayangkan, sebagian negeri-negeri muslimin seolah menutup mata dengan adanya juru-juru dakwah, ustaz-ustaz yang berpemahaman takfir tersebut. Bahkan disayangkan sebagian menganggap tokoh-tokoh itu juga bagian daripada ulama. Padahal sebagian tokoh-tokoh juru dakwah mereka, sebagian ulama-ulama yang dianggap ulama oleh mereka, merekalah yang sebetulnya menelurkan kelompok ISIS atau kelompok Al-Qaeda dan anak-anak buah mereka. Oleh karena itu, seandainya pemerintah muslimin yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membantu mereka, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk jalan yang lurus kepada mereka, seandainya pemerintah-pemerintah muslimin segera mencegah orang-orang tersebut dari penyebaran pemikiran-pemikiran takfir, pengkafiran terhadap muslimin, ideologi terorisme tersebut, maka mereka tidak akan dapat mempengaruhi masyarakat, mereka tidak akan dapat menyesatkan masyarakat, karena mereka telah tercegah dari aktivitas mereka. Sehingga dari sini merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah muslimin untuk dengan serius mencegah aktivitas dakwah mereka. Dan sebagai contoh, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada pemerintah Saudi Arabia, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka taufiknya. Pemerintah Saudi Arabia telah melakukan langkah tersebut yang disebutkan di atas. Dalam hal ini mereka begitu serius menjalani upaya pencegahan dengan cara tersebut, sehingga mereka senantiasa mencermati para juru dakwah kebatilan itu. Bahkan mereka sampai memenjarakan para tokoh-tokoh pemikiran takfir tersebut. Sehingga ketika mereka berada di penjara, disitulah mereka berusaha, yakni para penguasa berusaha menyadarkan. Ketika orang-orang itu sadar, maka mereka dilepaskan. Dan ketika mereka tidak sadar dan tetap pada prinsip-prinsip keyakinan-keyakinan mereka yang batil, mereka tetap dipenjarakan. Namun ada saja sebagian yang menampakkan bahwa mereka telah sadar sehingga mereka dikeluarkan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kami berharap bahwa negeri-negeri muslimin selainnya, selain kerajaan Saudi Arabia, mencontoh apa yang dilakukan oleh kerajaan Saudi Arabia. Karena dengan upaya tersebut, mereka berhasil menghalangi pengaruh-pengaruh buruk para da'i dan para juru dakwah pemahaman tafsir tersebut dari anak-anak muda, sehingga anak-anak muda tidak termasuki oleh paham-paham yang sesat. Maka sebagai suatu nasihat dan masukan kepada pemerintah-pemerintah muslimin, di sini kita melihat apa yang dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menceritakan seorang yang membunuh 99 orang tadi. Seorang alim tersebut yang ditanya mengatakan kepadanya, sesungguhnya masyarakat yang kamu hidup di sana adalah masyarakat yang buruk. Yakni kamu hidup di tengah masyarakat yang tidak baik. Yakni mempengaruhi kamu untuk tetap dalam kebatilanmu. Oleh karenanya kalau kamu ingin taubat, pergilah dan pindahlah ke tempat yang lain. Di sana ada kaum yang baik, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu di sana beribadah kepada Allah bersama mereka. Nah, semacam itulah gambarannya. Nasihat yang diungkapkan orang itu kepada si pembunuh 99 orang, bahkan 100 orang, dan ini jelas kegiatan teror juga, adalah agar orang itu meninggalkan masyarakat yang tidak baik karena pengaruh buruk yang mempengaruhinya. Dari sini maka bagi siapa saja yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran teror tersebut, hendaknya dia meninggalkan pergaulan dengan orang-orang itu, tidak menjadikan mereka teman dekat, dan jauhilah mereka. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, untuk mewujudkan cara penanggulangan tersebut, maka pemerintah-pemerintah muslimin hendaknya juga bekerja sama dengan para ulama. Mereka melihat, mencermati siapa dari para ustaz-ustaz atau dai-dai juru dakwah yang punya pemikiran-pemikiran takfir tersebut, mengkafirkan kaum muslimin dengan mudah, kemudian menindak mereka, seperti misalnya melarang mereka dari majlis-majlis ta'lim, atau bahkan memenjarakan mereka, melarang mereka untuk bergaul dengan masyarakat sehingga mempengaruhinya. Dengan cara ini maka akan terwujudlah salah satu cara dalam memerangi pemikiran yang sesat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengatakan, la'anallahu man awa wahtidan. Allah Subhanahu wa taala melaknat Man awa muhtikan, siapa saja yang melindungi seorang yang berbuat jahat. Kata al-muhdits punya beberapa makna. Di antaranya adalah orang yang jahat dan juga orang yang melakukan bid'ah-bid'ah dengan memunculkan ajaran-ajaran baru di dalam agama Allah, menanamkan keyakinan yang sesat, prinsip-prinsip yang sesat di tengah masyarakat. Maka tidak boleh membantu orang-orang tersebut. Bila mana ada seseorang yang membantu dan melindungi orang-orang tersebut, dia akan terlaknat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sehingga sekali lagi, bila suatu negeri ingin menghilangkan para teroris dan keyakinan-keyakinan terorisme, hendaknya ada kerjasama antara para intelijennya dengan para ulama untuk mengetahui siapakah yang punya pemikiran-pemikiran yang berbahaya tersebut, sehingga dengan itu dapat dicegah dari penyebaran pemikiran-pemikiran tersebut. Dan ini merupakan langkah yang ketiga yang bisa ditempuh. Nah, misalnya نعم إخواني في الله، هذا الموضوع لعظيم شأنه ينبغي أن يهتم به الجميع، ولا يقول قائل ليس لي أي يد ولا قدرة على ذلك ولضيق الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للقيام بما أوجب الله علينا حاكما ومحكوما، صغيرا وكبيرا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ولنا إن شاء الله تبارك وتعالى بقية في هذا الموضوع نجعلها إن شاء الله بعد صلاة العصر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الدين رحمكم الله. كما ini karena pentingnya, maka tidak boleh bagi siapapun untuk menyepelekan urusan ini. Namun karena waktu yang sempit, maka kita akhiri, dan insyaallah kita lanjutkan nanti pada al-Asr. Dan senantiasa kami memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan kepada kita semuanya taufiknya, sehingga kita senantiasa dapat melakukan apa yang wajib atas kita semua, baik sebagai pemerintah maupun rakyatnya, baik atas mereka yang masih muda maupun mereka yang sudah berumur. Dan juga kami mohon kepada Allah Azza wa Jalla dan agar senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, dan memberikan taufik untuk melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Allahumma amin wa sholat. Sementara kita cukupkan dulu, sekali lagi kita insyaAllah lanjutkan sisa penjelasannya pada kesempatan setelah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.